Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatul Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith Al-Thalathun wal-Mi'atani, hadis yang ke-230. Wa'an Jubair bin Mud'im radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jubair bin Mud'im, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil mawaridi bidduwa. Mutafaqqur alaih. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mulai ketika salat dahar membaca surat At-Tur. Hadis ini sepakati Al-Adi Mamul Bukhara Muslim. Nah, ini bahwa dalam hadis ini ada beberapa faedah. الغالب في القراءة في صلاة المغرب أنها انكسار المفصل